Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ma ba'd. Qauluhu ta'ala, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum, yang mereka mencintainya. Jumlah minal fi'il wal fa'il, yuhibbunahum, mereka mencintainya, ini bisa jadi adalah sifat bagi orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat mereka? Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini makna yang pertama. Kalau seandainya yuhibbunahum, jumlah minal fi'il wal fa'il, itu adalah sifat. Di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengisyaratkan bisa juga jumlah yuhibbunahum itu adalah tafsiriyah, sebagai bentuk penjelasan jumlah tersebut menjelaskan tentang siapa orang yang menjadikan tandingan selain Allah, sehingga maknanya di antara manusia ada yang menjadikan tandingan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka adalah orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka siapa saja yang bentuknya demikian dan sifatnya demikian, dia mencintai sesuatu, mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, maka berarti dia termasuk man yattakhid min dunillahi andada, termasuk dari orang yang menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun makhluk tersebut dan apapun makhluk tersebut yang dijadikan sebagai tandingan yang dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja apakah makhluk tersebut adalah malak para malaikat atau malaikat di antara malaikat-malaikat yang ada mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti menjadikan malaikat tersebut sebagai tandingan. Atau salah satu nabi dari para anbiya dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka masuk di dalam ayat tersebut, berarti dia termasuk dari orang-orang yang man yattakhid min dunillahi andada. Berarti dia termasuk dari orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dia cintai adalah salah satu nabi dari para anbiya, atau bahkan yang dia cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia mencintai Allah, maka berarti dia telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam ayat tersebut. Ataukah dari kalangan orang-orang yang saleh, para aulia, wali-wali Allah, yang dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala? Salah satu wali di antara wali-wali Allah, atau bahkan manusia yang lainnya yang bukan wali, kalau seandainya dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah, maka berarti dia termasuk dari orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang dinamakan dengan syirkul mahabbah. Kesyirikan yang bentuknya adalah kecintaan. Ketika dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan ini adalah syirkul akbar. Kesyirikan yang besar. Lalu bagaimana kalau seandainya lebih rasa cintanya? Dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terjadi pada mayoritas mereka. Orang-orang musyrikun, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Para ubadul asnam, para ubadul auzan, para ubadul kubur, yang beribadah kepada kubur, yang mengagung-agungkan kubur, mereka mencintai kuburan-kuburan tersebut, orang-orang soleh tersebut, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih kecintaan mereka tersebut daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan terkadang kecintaan kepada Allah terabaikan sehingga terlihat dari perbuatan-perbuatan mereka. Terlihat pada sikap-sikap mereka. Ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mendudukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Tidak mengagungkan Allah dengan benar. Ketika tidak mengagungkan Allah dengan benar, maka mereka tidak akan mengagungkan perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Tidak mengagungkan kitab Allah. tidak mengagungkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang saleh. Dari kalangan muwahidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Maka sangat terlihat sekali apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana ketika datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika datang ancaman tersebut dari tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ancaman tersebut dari wali-wali mereka, rasa takut mereka kepada aulia yang mereka jadikan sebagai tandingan lebih besar daripada rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya mereka bersumpah, kalau bersumpah atas nama wali yang mereka agungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bersumpah kecuali dengan penuh kejujuran. Nah, berbeda kalau seandainya mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang berdusta pun mereka memiliki keberanian. Ma qadarullah haqqa qadrih. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya karena mereka kecintaan mereka tidak murni, kecintaan mereka tidak tulus. Mereka mencintai Allah, na'am, akan tapi juga mereka mencintai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar. Keinginan mereka untuk pergi ke kuburan Rasul lebih besar daripada keinginan mereka untuk mengunjungi Baitullah. Dan itu wakil terjadi pada diri-diri mereka. Kalau disebutkan nama wali yang mereka agung-agungkan, maka mereka akan mendengarkannya dengan penuh ketakutan dan ketundukan daripada kalau seandainya mereka mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Maka qadarullah haqqa qadrih, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu al muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memberikan kecintaan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ashaddu hubban lillah, sangat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan orang-orang yang mentauhidkan Allah, kecintaan mereka kecintaan yang murni, kecintaan yang tulus, tidak tercampur dengan kecintaan yang lainnya. Kalau seandainya mereka mencintai Rasulullah, itu pun karena Allah. Kalau mereka mencintai Al-Quran, itu pun karena Allah. Kalau mereka itu mencintai orang-orang yang soleh, itu pun karena Allah. Kecintaan mereka terhadap makhluk, itu adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, justru kecintaan kepada Allah dijadikan sebagai tabi' yang mengikuti kecintaan mereka kepada makhluk. Tidak demikian orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Asyaddu hubban lillah, sangat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena murni, karena tulus, tidak tercampur kecintaan mereka. Nah, sehingga terlihat mereka memposisikan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada posisinya masing-masing, tidak mengangkatnya lebih kecintaan mereka kepada Rasul. Tidak melebihi seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka kepada makhluk, orang soleh, kecintaan mereka kepada orang tua mereka atau anak mereka, semuanya itulah karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang kecintaan mereka murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubballillah, beda. Sehingga dari sini perlu di sana untuk berhati-hati dalam masalah mahabbah. Nah, ada yang sampai terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul akbar dalam masalah mahabbah, ketika mahabbahnya tersebut, nah, persis bagaimana yang disifatkan di dalam ayat ini, mereka mencintai makhluk sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, jenisnya dan jumlahnya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, kita sampai di sini sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin.